Minggu ini kita akan memikirkan apa yang dikatakan oleh Paulus di dalam suratnya yang kedua kepada jemaat di Korintus. 2 Korintus pasal 2 ayat 5 sampai ayat yang ke-11. Korintus 2, 5-11, kita akan membaca bergantian. Saya baca 5, saudara baca 6, terus hingga selesai ayat 11 dari 2 Korintus pasal yang kedua. 2 Korintus 2, 5-11. Tetapi, jika ada orang yang menyebabkan kesedihan, maka bukan hatiku yang disedihkannya, melainkan hati kamu sekalian. Atau sekurang-kurangnya, supaya jangan aku melebih-lebihkan hati beberapa orang di antara kamu. Sehingga kamu sebaliknya harus mengampuni dan menghibur dia supaya dia jangan binasa oleh kesedihan yang terlampau berat. Sebab justru itulah maksudnya aku menulis surat kepada kamu, yaitu untuk menguji kamu. Apakah kamu taat dalam segala sesuatu? Sebelas sama-sama. Supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita. Sebab kita tahu apa maksudnya. Saudara, pada waktu kita membaca bagian ini, pasti dengan segera kita akan agak sedikit bingung. Sebetulnya Paulus lagi bicara apa, urusan apa, kok tiba-tiba gabruk begitu ya. Kebingungan akan muncul kalau kita membaca Alkitab itu sepotong-sepotong dan memang itulah kebiasaan kita. Sehingga akhirnya kita bingung pada satu bagian. Sama seperti membaca satu ayat, kita bingung apa arti ayat ini, tapi mengabaikan terhadap fakta perikopnya, sehingga kita tidak membaca satu perikop, apalagi satu pasal. Nah, ini mengakibatkan sebetulnya kekacauan di dalam gereja dan inkonsistensi di dalam khotbah-khotbah. Hanya saja ironisnya, pendengar masih berkata, oh bagus khotbahnya, luar biasa. Padahal lari dari jalurnya. Terlalu jauh. Mengapa? Karena kemudian kita sama-sama tidak menyadari, sama-sama tidak tahu sedang apa dan sedang kemana sebetulnya kita. Dan apa yang sedang terjadi di dalam memahami kebenaran itu. Nah, oleh karena itu ketika dikatakan oleh Paulus, jika ada orang yang menyebabkan kesedihan, maka bukan hatiku yang disedihkan, melainkan hati kamu sekalian. Atau sekurang-kurangnya, supaya aku jangan melebih-lebihkan hati beberapa orang di antara kamu. Dalam surat yang pertama, Paulus sudah menceritakan bagaimana terjadi di Korintus hal-hal yang mendukakan daripada perilaku jemaat itu. Dikatakannya bagaimana mereka hidup di dalam kekacauan yang luar biasa. Bahkan dalam 1 Korintus 5 dia mengatakan, aku mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu dan percabulan yang begitu rupa. Seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Saudaraku yang kekasih, bagaimana mungkin engkau bisa hidup dengan istri ayahmu? Artinya itu skandal yang menjadi skandal yang disistematikkan. Ada ketergelinciran seperti Yehuda tidur dengan ibu tirinya. Tetapi kalau hidup bersama dan menjadi satu nilai yang mengerikan dalam berkepanjangan, itu menjadi sesuatu celah yang sangat menakutkan. Skandal adalah satu peristiwa dan bukan ulang berulang secara sistematik di dalam kebersamaan yang panjang. Nah, jadi Paulus melihat orang-orang di Korintus makin kacau. Di sisi lain pada surat yang pertama Paulus juga merasa bahwa orang-orang Korintus hidup dalam pertikaian, keributan satu dengan yang lainnya. Sehingga masing-masing hanya mementingkan dirinya sebagai bagian yang paling penting dari yang lainnya. Mereka terpecah, aku pengikut Apolos, aku pengikut Kefas dan seterusnya. Tidak ada ketaatan berjemaat, saudara. Saya kira memang ini resiko di dalam beribadah. Ya. Sehingga akhirnya memang ada keironisan di dalam beribadah di gereja. Karena bisa jadi ada gereja di dalam gereja. Saya selalu bilang sama orang, kalau kamu rasa kamu memang dipanggil, ya sudah. Ya, mungkin sulit digembalakan, ya jadi pendeta sekalian ya. Lalu buka gereja, ya sudah gak apa-apa. Tapi dalam tata organisasi saja ada tata tertib yang manis. Masa anak Tuhan enggak sih? Kan lucu sekali. Ya. Sehingga harus adanya keberanian-keberanian, etika di dalam diri kita yang mesti kita atur sedemikian rupa. Kalau orang Kristen hidup tanpa etika, terus mau jadi apa lagi? Nah itu yang dikatakan oleh Paulus bahwa kesalahan satu dua orang tadi itu bukan kesalahan di mana Paulus menjadi sedih sendirian. No, itu adalah luka terhadap jemaat. Bukan hanya aku kata Paulus tetapi kamu sekalian. Atau sekurang-kurangnya aku tidak melebih-lebihkan bahwa aku lebih berat dan ini hanya pertanggunganku sendiri saja. Ataupun beberapa di antara orang kamu menanggung rasa itu beban luar biasa. No, ketika satu orang salah di dalam jemaat seluruh jemaat harus mampu merasakannya. Tetapi mungkinkah kita merasakan sebuah persoalan adalah persoalan kita bersama atau sebuah masalah moral di dalam kehidupan gereja adalah apa persoalan kita rame-rame. Karena hal ini memang memerlukan kedewasaan. Saudara. Hal ini memerlukan kematangan dari kita di dalam rasa kebersatuan tadi. Kita sangat mampu mencintai diri kita, tapi kita kurang mampu mencintai grup kita. Kita mungkin mampu mencintai grup kita, karena cocok beda apa namanya satu kepentingan, satu arah, satu cara begitu ya. Tapi mungkin kita tidak mampu mencintai apa yang bernama jemaat dengan berbagai orang dan latar belakang yang berbeda-beda. Memiliki kesatuan sehingga rasa satu, memang itulah tuntutan terhadap gereja Tuhan. Karena itu saya tidak bisa membayangkan kalau kita merasa kita orang Kristen tetapi tidak mampu menyatu. Bagi saya itu selalu memusingkan. Wah, soalnya dia gini, soalnya dia gitu. Saudaraku, waktu kau bilang si A begini, si B begitu, emang kau bagaimana? Kau bilang di A, B, C, D, kau lupa, kau sampai Z. Lebih banyak parahnya artinya. Nah, tetapi kadang-kadang kita tidak mampu untuk melihat bagaimana menciptakan kesatuan dan kebersamaan. Kita unik-unik pada tiap orang, gak bisa sama. Ya. Jadi kita gak bisa meminta si A jadi begini, si B jadi gini. Yang ada adalah ayo kita jalan dalam track yang benar. Ada orang yang tipenya kolerik, meledak-ledak. Ada yang melankolik, diem. Tetapi kemudian sedih sendirian. Kita gak tahu-tahu ada persoalan. Ada juga orang yang plekmatik, lihat sana, lihat sini. Semua dikomentari, tapi gak ada actionnya. Ada juga orang yang sanguin. Semua mau disenangkan, tapi gak ada prinsipnya. Coba lo semuanya kan. Tetapi apakah on the track? Itu persoalannya. Nah kalau sudah tipenya begitu lalu gak on the track ini yang jadi repot. Sehingga dia menjadi pemicu dan perusak. Karena itu tipikal kita harus dikuasai dengan kedewasaan kita. Sehingga dengan demikian kita bisa menyatu dan belajar untuk menjadi satu. Dan itulah gereja. Ya, kalau bergereja kita tidak lulus, saya tidak yakin kita lulus berorganisasi. Maka kalau mau lulus berorganisasi, luluslah bergereja. Ya, itu akan menolong kita banyak. Nah karena itu menjadi ironi yang paling ironis adalah ketika organisasi berhasil menyatu, gereja malah enggak. Kenapa bisa begitu gereja Pak? Karena gereja itu bukan gereja. Jangankan gereja, organisasi saja sudah berantakan. Bagaimana mau jadi gereja? Ya disitulah diperlukan sebuah kedewasaan di dalam nilai-nilai kita. Dan ini yang dikatakan Paulus, kesedihanku dan bukan hanya kesedihanku, kesedihan kita bersama seluruh jemaat. Karena kita sudah jadi satu keluarga. Maka Paulus selalu menasihatkan jemaat, hendaklah kamu sehati, sepikir, sejiwa, seia, sekata. Ya, tetapi saya dalam perjalanan pelayanan merasakan untuk satu kapal dan berjuang sama-sama itu gak gampang. Kalau kapal oleng dikit udah banyak yang lompat kepala. Ya, kita tinggal di kapal udah gonjang-ganjing gak karu-karuan. Butuh tadi tenaganya. Paling enggak 5 orang kita bisa ngatasin misalnya ya, 10 orang apalagi. Lompat 1, makin kurang lah. Padahal dengan komplit pun belum tentu kita bisa mudah untuk mengatasi persoalan. Lompat lagi. Pernahkah saudara berpikir ketika satu orang itu lompat menyelamatkan dirinya, dia membunuh 9 yang lainnya? Ya. Karena kita short term selalu dalam hidup ini. All about me. Sehingga kita tidak bisa memikirkan. Nah itulah berjemaat dan itulah kehidupan bergereja yang menjadi gugatan dan tuntutan kepada kita, saudara. Memerlukan satu kedewasaan, kebersamaan. Nah oleh karena itu orang-orang seperti itu memang orang-orang yang kemudian perlu ditegur. Dan itu memang harapan dari Paulus. Maka Paulus bilang, bagi orang yang demikian sudah cukuplah teguran dari sebagian besar dari kalian. Sama-sama kita tegur. Tetapi kata Paulus jangan juga terlalu berat. Menarik ya, seni dalam bergereja itu saya suka. Enggak ada gereja yang recehan, saudara. Paulus pada waktu tertentu mengatakan kepada jemaat yang bebal, aku menyerahkan dia kepada setan. Disiplin tinggi dari gereja. Gereja masa kini justru kehilangan disiplin dengan alasan kasih. Sebetulnya karena tidak bisa menegakkan disiplin. Itu kekacauan lagi. Gak boleh dong, kita kan mesti mengasihi. Lu kamu pikir apakah Tuhan Yesus tidak mengasihi ketika mengajar kita? Kasih itu bukan barang recehan, saudara. Ketika orang salah dan kita biarkan dan tidak kita hukum, sama saja kita sebetulnya menjerumuskan dia ke tangan setan. Karena dia akan berpesta pora dalam kesalahannya dan setan senang ketika dia tidak menyadarinya. Tapi ketika kita menyedur dia, tegurlah dia seturut apa yang ada dengan kesalahannya. Maka membalance itu jadi penting. Tiap anak salah, tidak akan pernah merasa salah. Kalau orang tua tegur, pasti orang tua dianggap berlebihan kan. Padahal logika sederhana saja. Orang tua gila lah membesarkan anak dari kecil, lalu mematikan anak itu. Kan sakit jiwa namanya bapak emaknya ya. Masa investasi mahal? Mau gedein anak lalu anaknya lari sana sini. Walaupun memang pada faktanya aja saja bapak emak yang sakit jiwa. Dirusaknya anaknya. Tetapi anak-anak secara merata hampir nyaris gak bisa memahami itu. Bahwa orang tua sayang kepada mereka waktu mereka ditegur. Kenapa? Karena mereka masih anak-anak. Itulah ironisnya hidup. Belum dewasa. Tapi satu waktu mereka menjadi dewasa menggantikan kita. Persis kayak kita sama orang tua dulu. Ampun-ampun dulu kita bikin orang tua kita teriak-teriak gak karu-karuan. Sekarang baru kita pikir, iya salah banget ya. Tapi nanti tunggu dewasa, terlambat kita belajar. Bayangkan kalau gereja memerlukan 20 tahun, 30 tahun hanya untuk sadar. Oh kita mesti begini. Hilanglah 30 tahun persekutuan kita dengan Tuhan itu. Ya. Karena itu kita perlu percepatan sebetulnya dalam soal rohani, saudaraku yang kekasih. Perlu percepatan untuk mengerti, memahami apa menjadi kehendak Tuhan itu. Seharusnya lah pengenalan kita akan Kristus membuat kita menjadi dewasa dalam kehidupan pribadi kita. Tapi ironisnya yang terjadi di gereja, seringkali orang dewasa di luar dulu dalam pergaulan atau organisasi masuk ke gereja jadi tertib. Yang lama di gereja malah gak matang-matang, bingung ya. Itu sebab gereja menghadapi problem dalam sejarah tahun ke tahun selama 2000 tahun ini. Ironis. Pergumulan-pergumulan itu terus terjadi dan menjadi kesulitan-kesulitan tersendiri. Karena itu seni dalam memahami orang menjadi satu seni yang sangat penting. Oleh karena itu orang seperti itu ditegur, tetapi seni menegur pun ternyata dibuat menjadi sesuatu yang ada batasnya. Karena itu orang-orang yang salah tadi kamu tegur sebagian dari kamu. Jangan sampai semua kamu memusuhi dia lalu tidak ada lagi yang mau menegur dia. Dia akan menjadi terkucil, dia akan menjadi terbuang. Hukumlah dia. Tapi sesuai dengan apa yang menjadi kesalahannya. Tapi jangan pernah mengabaikan kesalahannya dengan tidak menghukum dia. Jadi ini seni yang mesti dipahami. Sehingga saudara yang kekasih, saya harus mengatakan dengan jujur sejujur-jujurnya. Belajar menjadi orang yang dewasa dan bergaul dalam hidup ini. Saya berorganisasi dan saya bergereja. Paling sulit bagi saya ngurus gereja. Ya. Perusahaan saya dulu waktu saya kerja, kita part and service. Jadi saya mengurus juga di samping ada orang-orang salesman marketing saya juga punya mekanik-mekanik. Tenaga-tenaga kasar yang luar biasa itu. Namanya juga mekanik. Ya, tetapi bagi saya sederhana mengurus itu. Saya punya seni tertentu. Ya, saya ingat betul ada satu karyawan saya ketahuan gak beres di tempat kita kontrak kerja. Mereka lapor, langsung saya pecat. Habis itu dia besok datang ke meja saya. Pulang dari daerah dia masuk ke kantor saya, dia ribut-ribut kenapa dipecat. Dia nantang saya. Bapak gak tahu siapa saya anak kolong. Saya jawab sana, di kolong mana kau tinggal? Biar ku masukkan kau ke got itu. Pak, saya udah pernah masuk sel. Berapa kali kau? Biar ku tambahkan lagi. Ya, langsung saya bentak situ, akhirnya nyalinya ciut. Sebelum saya perintahkan kau keluar dari kamar saya, mau bicara apa lagi kamu? Saudara, enggak terlalu sulit bagi saya nangani pegawai yang datang, berani-berani gebrak meja saya. Itu saya dulu. Karena mudah bagi saya untuk mengatasi hal-hal begituan. Tapi begitu jadi pendeta, waduh stres berat. Karena gini gak tentu cocok, gitu gak tentu cocok. Waduh, gak gampang. Ribetnya setengah mati. Ya, itu sebab saya sering kali berkata, bukan. Rambut saya putih bukan karena berpikir tentang miliatan. Mikirin orang, bikin stres. Jelas berdagang, uang saya numpuk dan banyak. Potensi saya untuk ngumpulin lebih besar lagi. Ya, sehingga orang bilang gila dah jadi pendeta, duitnya kagak ada, stresnya banyak. Tetapi itulah pelayanan. Untuk kita mau mengerti dan memahami. Sehingga makin saya dalam melayani, makin saya pahami betapa sulitnya jadi pelayan. Dan betapa tidak terlalu sulit untuk jadi pengusaha. Hidup Kristen kita lah yang berat. Ya, pergumulan itu ada di situ. Karena itu melayani bukan sekedar melayani, susah yang gak kasih. Maka saya kalau kalian ngeliat orang kalau di lembaga atau kerja di Kristen begitu ya. Kalau saya lihat saya naik darah. Masalahnya bukan apa-apa. Di sana-sana pegawai saya dulu, kalau saya ingat anak buah saya banyak orang-orang yang non-Kristen. Kerja rapi itu kan. Gak usah diterakin pun udah beres misalnya kan. Tanggung jawab mereka bagus-bagus. Satu orang pegawai saya malah jadi pengusaha dalam tanda petik karena meneruskan bagian dari servis yang saya kerjakan. Saya dia mau belajar saya ajarin. Oh, saya udah gak mau kerja lagi udah lu garap dah. Pegawai yang ngontrak rumah sampai beli rumah, punya mobil, kalau ketemu saya hormatnya setengah mati. Karena sadar betul perubahan hidup dia, ada titiknya waktu saya menolong dia untuk meneruskan usahanya dia. Dan saya juga gak pernah berhitung, kamu udah maju nanti saham saya sekian. No. Ya. Jadi ada tingkat kepuasan tertentu ketika kita melakukan bagian-bagian yang lain. Dan itu persahabatan jadi manis kan ya. Alangkah luar biasanya kalau kita di dalam gereja. Dan memang sudah seharusnya ya. Karena kita dipersekutukan, dipersekutukan katanya oleh Kristus. Di dalam Kristus. Bukankah gairah ini harus hidup menyala-nyala dalam batin kita? Bukankah ini harus kuat dalam pergumulan keseharian kita? Bagaimana hidup bergaul dengan Tuhan, di dalam Tuhan, bersama Tuhan, berjalan dengan dia. Nah ini mesti jadi fighting spirit kita. Nah itu yang Paulus ingin bicarakan. Sehingga tata tertib harus menjadi tata tertib yang salah ditegur. Tapi tegur please. Sesuai dengan kesalahannya. Maka ya saudara kalau di dalam pengadilan itu menarik. Ketika satu orang dituntut oleh jaksa. Dia harus dituntut dengan undang-undang kan. KUHP pasal berapa yang dilanggar. Pasal ABCD misalnya ya. Maka jaksa tidak bisa menghukum lebih dari apa. Hakim itu kan tidak bisa ngelihat. Sehingga ketika polisi mengajukan ABCD jaksa lihat. Kecuali kemudian kok polisi gak tuntut E-nya ini ya. Padahal ada masalah nih. Dia mesti ngeliat lagi dan mempelajari lagi. Dan hakim pun waktu memutus dia mulai memilah-milah. Betul gak itu? Kalau dibilang dia mencuri, siapa buktinya bahwa dia mencuri? Apa barang yang dicuri? Gak ada. Ya gak bakal digugat dia kan. Gak bakal dia dipenjara. Barang buktinya gak ada kok. Yang lihat juga gak ada. Oh polisinya aja rese misalnya ya. Ngatur mereka ya alat bukti. Dia bisa lepas kok. Itu pengadilan. Bagaimana mungkin pengadilan lebih adil daripada gereja? Tapi bagaimana mungkin juga negara lebih tertib dari gereja? Ya gak boleh dong. Makanya negara ini kalau hukum tegak, tertib. Hukum gak tegak, gak tertib. Di gereja gilanya, hukum gak tegak. Karena kita bermain dengan perasaan, like or dislike. Kita gak bisa melihat kebenaran sebagai objek terbesar. Nah ini pergumulan kita susah. Sehingga bukan persoalan kamu suka apa tidak suka, kita cocok apa tidak cocok, tapi benar apa tidak. Ada cara orang yang kamu gak suka, tapi sebetulnya dia benar, ikutin. Karena kebenaranlah yang menjadi jenderal di dalam persekutuan di gereja. Kebenaranlah yang menjadi jenderal yang mengatur kita semuanya. Ya. Nah ini harus menjadi pembelajaran penting dalam kehidupan kita susra. Karena kalau tiap kita bertanya dan berkata tentang diri kita masing-masing, maka saya pikir, semua kita punya argumentasi bahwa kita adalah orang baik, bukan? Dan terbaik di dalam gereja. Aku sudah ini. Waktu kita bilang aku sudah ini, emang teman kita enggak? Emang teman yang lain nganggur? Oke, mungkin kamu kerjain angkat ini itu. Emang waktu kamu angkat ini itu, yang kamu angkat siapa yang beli? Teman yang sebelah sana tuh yang diam-diam itu. Kita bisa ngangkatnya, tapi enggak bisa belinya. Tapi yang beli juga jangan sombong, lo cuma bisa beli, enggak bisa minda-mindain. Ya ini sama pentingnya lah ya. Yang ngangkat-ngangkat sama yang beli kan. Gak ada yang terlalu luar biasa, gak terlalu hebat. Karena semua sama. Rindunya melayani Tuhannya. Yang beli karena dia punya uang. Yang ngangkat karena dia punya tenaga. Kan itu sebetulnya realita fakta itu. Sehingga bagaimana seni itu dihidupkan oleh Paulus. Bagaimana dia mau mengatur itu. Oleh karena itu dia berkata, aku menasihatkan kamu sungguh-sungguh untuk mengasihi dia. Supaya jangan terlalu berat. Lalu membuat dia binasa. Artinya kalau semua kalian memusuhi dia atau menegur dia dan tidak memberi satu kesempatan bagi dia untuk berubah, maka kacaulah. Tetapi kamu tidak boleh mengabaikan untuk menghukum dia. Hanya saja hukuman itu harus mempunyai limit yang tepat. Saudara, dalam sistem hukum Taurat itu menarik. Kalau ada satu orang melakukan pembunuhan, tidak sengaja, sehingga tidak bisa dibilang pembunuhan. Jadi kecelakaan kan. Tapi kemudian sebetulnya sengaja apa enggak? Unsurnya menjadi susah ditemukan. Maka di dalam peristiwa yang kabur seperti begitu tidak terlalu clear. Orang ini disuruh lari ini ke kota perlindungan. Lalu dia lari ke kota perlindungan. Dari kotanya. Menuju kota perlindungan. Sepanjang dia lari, kalau orang menemukan dia dan kemudian dia dibunuh. Dan dia adalah orang yang sedang melaju ke kota perlindungan. Yang membunuh tidak salah. Dan kalau dia sudah sampai kota perlindungan, gak ada lagi orang yang boleh bunuh dia. Maka berarti dia benar. Siapa yang membuat dia benar atau salah? Tuhan. Karena kalau Tuhan mau di tengah jalan bisa ketangkap dia. Tapi kalau dia lolos itu juga kehendak Tuhan. Menarik ya seni di sini, saudara. Sehingga itu bukan sistem yang no system. No. It's the best of the best dari sistem itu. Sehingga mereka mulai rancu. Ini salah, sengaja apa enggak, sengaja apa enggak. Udah. Hanya keputusan Tuhan yang memutuskan. Waduh, luar biasa ya. Tetapi bagaimana kalau dia salah? Ada enggak 2-3 saksi? Ada. Salahlah dia. Karena di mana 2-3 saksi? Ada 2-3 orang berkumpul. Tuhan ada di situ. Itu pun bukan keputusan 2-3 saksi menyatakan orang itu salah. Tuhan berkata, aku hadir di situ. Karena itu hukumku, itu ketetapanku. Untuk itu, jangan coba-coba kau saksi dusta. Karena Tuhan akan murka kepadamu. Waduh, manis. Ya, jadi kalau kita memahami seni seperti itu, saudara, luar biasa. Ya, sehingga hukum itu bukanlah sosok yang menakutkan. Hukum itu adalah sebuah sosok yang penuh cinta kasih. Mendidik tiap orang. Mengajar tiap orang mengerti dan hidup dalam kebenaran. Hukum tidak akan menghukum kalau kita benar. Maka Paulus bilang juga kan kepada orang-orang di Roma. Jangan kau takut kepada pemerintah kalau kau benar. Kecuali memang kau gak benar. Takutlah. Karena siap-siaplah kau ditangkap karena kau langgar peraturan. Kan begitu. Hidup ini begitu merdekanya. Kalau benar. Tapi begitu menyesakannya, begitu menakutkannya, begitu sulitnya kita berinteraksi. Kalau salah. Sehingga seni dalam mengerti segeluruhnya susah. Bagaimana kemudian itu diatur sedemikian luar biasa dan bagaimana Paulus berkata, aku menasihatkan kamu supaya kamu sungguh-sungguh mengasihi dia. Tapi juga ingat, sungguh-sungguh menghukum dia. Sehingga hukum tidak boleh mengabaikan kasih dan itu yang seringkali saya katakan. Bukan hukum minus kasih sama dengan legalistik. Tapi kasih minus hukum sama dengan liar. Nah ini yang selalu harus kita pikirkan. Oleh karena itu, saudaraku yang kekasih, menggumuli kehidupan-kehidupan seperti inilah kita menjadi penting. Maka Paulus bilang, karena oleh sebab itulah aku menulis surat ini kepada kamu, yaitu untuk menguji kamu, apakah kamu taat dalam segala sesuatu. Aku menulis sebagai seorang rasul. Ya, sehingga Paulus memakai kerasulannya. Itu dalam pembukaannya kan terasa ya, 1 Korintus 2 ayat 1 itu. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah menjadi Rasul Kristus. Wah. Paulus yang mengirim adalah Paulus yang adalah Rasul. Dan Rasul bukan mau-maunya dia, tapi karena kehendak Tuhan. Dan aku berbicara padamu menuliskan ini. Aku mau tahu sejauh mana ketaatan. Wow. Saudara, seni dalam hidup kepemimpinan itu memang menarik. Ya. Saya kira respek pada pemimpin itu penting. Tapi jangan respek pada pemimpin yang bukan pemimpin. Pemimpin yang bukan pemimpin adalah pemimpin yang mengambil keuntungan darimu. Pemimpin yang menjerumuskanmu itu bukan pemimpin. Tapi pemimpin yang menolongmu, pemimpin yang dengannya kamu belajar, itu pemimpin. Dan saya berkata, kalau pemimpin itu bukan pemimpin, kenapa kau ikut dia? Bisa kecemplung ke lubang sama-sama nanti. Maka Yesus berkata, bukan. Hei orang buta, janganlah memimpin orang buta. Itu dikatakannya kepada orang-orang Farisi. Yang hanya bisa mengajarkan keagamaan tetapi tidak melakukannya. Tetapi ternyata dalam gereja kita menemukan bahwa ada orang ketika berada di comfort zone-nya. Benar gak benar itu pun pemimpin, amin-amin aja semuanya. Tapi kalau comfort zone itu hilang, biar benar pun pemimpinnya pergi juga dia. Ironis ya. Jadi akhirnya bukan nilai kepemimpinan yang menjadi hidup. Bukan nilai kebenaran menjadi ukuran. Saya comfort gak di situ ya? Saya nyaman gak ya? Saya enak gak di situ? Ironis ya. Nah kalau sudah nyaman biasanya alasannya gampang. Memang Pak bos saya itu apa Bapak pendeta kami brengsek. Tapi saya mah Pak melayani Tuhan aja. Saya bingung orang begitu. Waktu kau tinggal sama orang brengsek kau bilang kau melayani Tuhan. Setan yang kau layani. Atau paling banter ya sudah organisasi yang kau layani. Tetapi jangan lupa melayani organisasi sama dengan tidak melayani Tuhan. Tidak melayani Tuhan sama dengan melayani apa? Ya setan juga ujung-ujungnya ya. Lewat organisasi itu kan gitu-gitu aja. Tuh. Karena kita gak berani untuk menyatakan sikap terhadap kebenaran itu. Itu sebab saudaraku yang kekasih. Seni dalam hidup itu menjadi tidak mudah. Ketika kita berbicara berbasiskan kepada kebenaran itu. Nah oleh karena itulah ketika Paulus mengatakan kepada mereka aku menulis surat padamu karena kalau kamu mengampuni kesalahannya aku mengampuninya juga. Ya. Karena seandainya ada yang harus kuampuni aku akan kubuat. Oleh karena apa? Oleh karena kamu di hadapan Kristus. Kalau aku harus mengampuni akan kuampuni karena Kristus. Dan aku leader kamu yang datang dari Kristus memberitahu padamu ampunilah. Kalau kamu ampuni dalam kebenaran itu aku pun sudah mengampuninya. Delegasi kepercayaan yang mendalam di dalam kualitas kebenaran itu sangat penting. Ya, itu sebab saudara ya, di dalam filosofi yang perlu kita kembangkan. Kalau saudara nyambut tamu, saudara tahu siapa yang nyambut tamu? Bukan saudara, gereja ini. Jadi kalau saudara jelek, ya jelek gereja ini. Saudara bagus, ya bagus gereja ini. Saudara asar greeter sama. Sama WL memimpin musik, kalian merepresentasikan gereja. Kalau jelek, ya gereja yang jelek. Jadi kalau kemudian orang bilang, aduh nyanyinya kacau-kacau. Udah kita mau dengar-dengar khotbah, khotbah sih oke lah. Tapi nyanyinya gawat, udah kalian rusak gereja kita. Ironis ya. Tetapi sebaliknya saya pendeta kalau saya berdiri. Lalu yang dengar khotbah, aduh ngantuk banget dengar bapak ini kagak ngerti. Ngomongnya dari mana, jumpet kemana, lompat kemana, isinya kagak jelas. Berarti kita merusak gereja. Karena saya representasi dari gereja ini. Sebaliknya kalau sampai saya ditangkap KPK. Ya gereja ini juga rusak namanya. Pendeta GRI Big Man Sirait ditangkap KPK. Alamak. Terlibat money laundry. Buduh lebih berat lagi. Saya mempermalukan gereja. Bukan aku saja. Dalam urusan lebih kecil lagi saya mempermalukan keluarga saya. Itu sebab hidup kita ini tidak merdeka semau-mau kita. Kita merdeka dalam kebenaran. Karena dalam kebenaran apapun yang kita lakukan akan memberi nilai kepada kehidupan keluarga kita. Nilai kepada kehidupan gereja kita. Oleh karena itu apa yang dituliskan oleh Paulus menjadi sangat penting saudara. Bagaimana seni itu harus kita tinggi tumbuh kembangkan. Sehingga tiap kita sadar betul kita merepresentasikan gereja Tuhan itu. Sadar betul apa yang kita lakukan. Sadar betul apa yang kita kerjakan. Ini bukan tentang kamu. Tentang Kristus yang kau layani. Itu sebab kita selalu diperingatkan jangan menjadi batu sandungan. Ya. Kalau misalnya saya rasa saya salah. Saya mau bertanggung jawab sama gereja lalu saya pergi dan bunuh diri. Saya hukum diri saya kan. Oke, bagus. Enggak juga. Tetap saja saya bikin aib. Memang saya mati. Saya pikir saya menghukum diri saya. Tapi saya tinggalkan aib. Ternyata gereja itu gila juga ya. Pendetanya bunuh diri loh. Persis kayak Yudas. Sampai sekarang pun kontroversi Yudas tetap terjadi bukan? Apakah kita harus berterima kasih atau tidak kepada si Yudas sebetulnya? Tetap menjadi kontroversi yang panjang. Sehingga orang tetap berpikir-pikir, ah Yesus saja muridnya 12, satu kurang ajar. Waduh gimana orang Kristen ya? Kan selalu berpikir begitu jadinya. Maka kontroversi yang ditinggalkan Yudas itu besar sekali. Lalu muncul pertanyaan, kenapa Yesus biarin ya? Kan Yesus bisa mencegah. Yes, tapi Yesus mau menunjukkan itulah originalitas dari gereja. Itulah hakikatnya. Karena di dalam gereja tidak semua yang kumpul itu gandum. Ada lalang juga. Oleh karena itu bagaimana kita bergairah dalam hidup kita. Untuk menjadi gandum-gandum yang menyenangkan hati Tuhan. Nah karena itulah saudara dikatakan. Supaya ketika kita menegur seseorang tegur dia. Harus hukum. Tetapi limitnya perhatikan. Supaya jangan sampai kemudian dia merasa over daripada beban dia. Lalu dia merasa kecewa, lalu dia bikin gerasa gerusu ribut. Siapa yang untung? Saya suka kalimat Paulus ayat 11. Hanya siapa yang untung? Iblis, setan. Dan kita memang seringkali memberi keuntungan pada setan. Ironis ya. Kita seringkali memberi keuntungan pada setan. Dengan menimbulkan ketidaksejahteraan, ketidakdamaian, kekisruhan, kekacauan. Wow. Saya dalam bergereja itu ya seni memahami orang itu paling sulit. Ya. Enggak semua orang setipe sama saya. Karena saya pikir-pikir boro-boro ke gereja. Ya, ketemu sekian ratus, sekian ribu orang. Lah, di rumah aja laki bini kita berdua aja. Udah bertahun-tahun merit. Ya. Kagak ada jaraknya, bantal guling pun kadang-kadang hilang kan. Begitu dekatnya. Tapi tetap aja ada ributnya. Kapan lulusnya ya? Anak yang datang dari kita, yang kita besarkan dari kecil. Kita yang didik. Udah gede ya, ribut juga kok. Tetapi kan tidak gara-gara itu kemudian suami istri jadi bubar ya. Tidak gara-gara itu bapak anak jadi putus kan. Kecuali gak benar kan gitu. Benar pun perselisihan masih ada, itulah manusia berdosa. Tapi kecintaan yang namanya keluarga membuat kita tetap solid, tetap kuat. Kalau kita suami istri pisah ini anak-anak yang kacau nih. Kita mesti pikirin dong, apa tanggung jawab kita sebagai orang tua. Sehingga kita bertahan terus. Sebaliknya kita juga pengen, anak-anak belajar dari kita. Maka hiduplah kita sebagai suami istri yang penuh cinta kasih. Lalu anak-anak learning something dari kita. Hidup itu indah. Itulah gereja Tuhan. Karena dengan demikian, engkau sudah membuat setan bangkrut di rumahmu. Karena itu jangan sekali-kali bikin setan untung di rumahmu dengan membiarkan keributan dan bukan kesatian. Apalagi di gerejanya. Kau biarkan dia untung besar, maka kacaulah kita. Karena itu siapapun yang tidak jujur di dalam gereja, siapapun yang melanggar apa yang mestinya, siapapun yang mencuri uang gereja harus dihukum sebagaimana mestinya. Iya kan? Termasuk kalau pendeta Big Man Sirait. Karena itu melototlah kalian. Tapi jangan melotot untuk cari-cari kesalahan untuk membantai. Jahat kali kalian. Bukan itu dong. Kapan kesempatan kita bantai? Nah ini kita sikat gitu ya. Sampai gak salah pun kau salahkan aku. Matilah aku berdiri. Ya. Tetapi betapa seni tinggi kan. Pak, kayaknya yuk gini-gini loh. Pikir, benar juga ya. Berubah. It's a nice. Ya. Itu manis. Itu hidup. Itu pergumulan dan itu yang harus kita jalani dalam hidup kita. Ya. Sehingga kita terus bergerak dan jangan cengeng dalam hari-hari kita. Ya. Kalau saudara lihat warta di cover kita yang baru sekarang begitu ya. Radio kita sekarang sudah 36. Sebetulnya saya rindu ini tahun ini paling enggak bisa 50. Masih kurang 14 tapi sudah November kan. Mau cari kemana lagi 14. Ya, Medan belum, tebing tinggi belum untuk Sumatera. Ya, tapi Bandung juga belum misalnya gitu ya untuk Jawa Barat. Kita mesti cari lagi beberapa tempat di mana kita bisa siaran. Kenapa? Kita ingin membuat sesuatu yang bisa kita lakukan. Nah, saya kalau ngeliat begini misalnya, ini loh. Nanti kita lihat lagi belakang. Anak-anak kita yang sudah lulus masih banyak yang masih kuliah. Dan tiap tahun akan tambah terus dan enggak akan pernah berhenti. Tetapi pada waktu kita ngeliat dan kita pikir, oh God, thanks. Banyak yang sudah bisa kita kerjakan, Tuhan mungkinkan. Tapi masih lebih banyak yang belum dikerjakan. Karena itu kita gak bisa berhenti lalu berpacu dan terus mengejar apa yang mesti kita lakukan. Oleh karena itu saudara, saya pikir dalam memahami rumusan tadi kita mesti mengerti kepada hakikat apa yang sedang terjadi dalam gereja kita. Pergumulan persoalan seperti di Korintus. Orang itu berbuat dosa, clear dosanya. Oke, panggil hukum dia. Tapi pada limitnya sesudah dia penuhi dan dia kembali, terima dia. Jadi ekskomunikasi itu adalah ajaran Alkitab. Mengucilkan seseorang yang bebal. Kalau orang itu kembali, buka pintumu. Jangan tutup terus-terusan. Sehingga membuat dia terhilang dan setan untung. Cuma memang kalau dipraktekin sekarang agak ngeri ya. Kita ekskomunikasi, keluar kamu mesti dihukum. Di gereja sana jadi pengurus dia. Karena tergantung tebal dompetnya juga sih. Gila juga ya. Karena gereja sekarang ukurannya kolektenya lumayan gak nih. Susah ironis memang hidup ini. Sehingga membuat gereja jadi mikir-mikir. Udah jangan dihukum itu orang kaya itu. Tak kalau dihukum dia pindah lagi ke sebelah. Hilang deh duit kita. Hilang deh perpuluhan. Demi Tuhan yang hidup. Prinsip harus ditegakkan susahku. Kita gak akan merengek dan menjilat kepada siapapun. Gereja ini hidup karena kasih Tuhan. Bukan karena orang kaya. Tetapi juga gereja ini hidup bukan karena Big Man Sirait. Tuhan mengasihi kita dan kita mesti jalan. Itu sebab semangat kita kelola. Kita gampang untuk mengobral dan mendowngrade nilai kita untuk bikin semua ini penuh. Ya, sederhana itu. Semua tim-tim kita, anak-anak yang latihan ini, tutup aja semua ini. Panggil yang profesional, bayar semua. Selesai. Simple itu. Tapi bagi saya bukan itu pelayanan. Maka saya rindu sebetulnya tiap jemaat yang tahu dan bisa terlibat. Maka kita panggil pelatih, ayo belajar ngos-ngosan dah. Syukur-syukur kalau ada yang bagus datang bilang, Pak saya punya beban. Saya mau majukan anak-anak. Waduh, dia latih anak kita lebih profesional misalnya. Puji Tuhan. Ya. Sehingga anak-anak itu main. Bermain musik. Dan selesai tidak berpikir berapa amplop yang dia terima. Karena memang gak ada amplopnya. Kalau minta amplop, pecat lagi. Tapi kalau orang luar yang kita minta, mana kita bisa begitu? Kita membersihkan tidak mudah, saudara. Untuk menjadi pure church. Ini pergumulan kita. Ya. Sehingga singer, WL, mau dibilang jelek, saya lebih pilih jelek. Tapi sungguh-sungguh melayani ya. Jangan udah jelek, kurang ajar pula hatimu, matilah aku. Ya. Tapi kalau sungguh-sungguh hati kita, ayo belajar. Saya juga dulu bodoh kok kalau khotbah. Tapi saya mau belajar terus. Nah, begitulah kita semua. Sampai jadilah kita gereja yang utuh. Oh inilah gereja kita. Jangan cuma ngoceh nanti di belakang ribut inilah ribut itu. Gereja gak gini gak gitu. Saya lihat banyak orang ya. Tidak puas di satu gereja lalu pergi. Oke kita gabung sama. Kekecewaan dia gereja gak jujur gini. Udah ketemu gereja ini jujur. Masih ada aja yang kurang. Saya bilang bakat banget kamu cari salah ya. Tapi gak punya bakat dikit pun menghargai yang benar. Sayang. Kalau udah begini jungkir balik kemanapun, ketemu malaikat pun kau nanti jadi masalah itu. Kenapa kau terbang harus pakai sayap? Tuhan Yesus enggak. Alamak, malaikat pun stres kau bikin. Kau komentari sayapnya. Gila ya. Gak bisa kamu ketemu yang hebat begitu. Kenapa? Kau tahu kenapa orang lemah? Kau tahu kenapa orang gak sempurna? Karena kau sendiri tidak sempurna. Kalau kau sempurna, kau mengasihi sempurna. Maka semua akan jadi baik adanya. Itulah Kristus Yesus, Tuhan kita. He know all about the truth. Dia tinggalkan sorga itu. Ayo kita belajar ke situ. Kalau saudara orang yang dewasa, matang, makin sempurna, saudara tahu, gak mungkin dunia ini tanpa kekacauan. Itu orang dewasa. Gak mungkin dunia ini tanpa kekurangan. Omong kosong itu. Itu sebab saya bilang, jangankan bergereja, urusan suami istri aja kita bisa masalah kok. Ya, karena itu jangan bilang, ah saya gak cocok deh, saya mau bikin ini, saya belajarlah untuk rendah hati. Bisa menghargai yang lainnya, is alive. Itu sebab saya sebagai pendeta, saya gak akan menuntut pengurus terlalu ekstra. Yang saya rindu adalah cintanya, hatinya yang sungguh-sungguh. Ya, kalau soal knowledge, belajar sambil jalan bisa kok. Easy-easy, tapi hatinya gak bengkak-bengkok. Lempeng lurus. Saya paling suka kalau orang datang lalu ngomong di depan saya. Dan saya pun tipenya begitu. Tapi saya paling stres kalau diomongin di belakang dia. Apa-apa gak karu-karuan. Tapi ketemu senyum pula lagi. Alamak. Ya mbok mukanya cembutut dikit kita tanya. Kenapa kok cembutut? Paling gak kita buka open kan persoalan kan. Ini gak senyum pula cium tangan pula lagi. Aluh tambah panjang si Yudas. Makin repot kita semuanya. Ya. Itu sebab saudara bergereja itu seni. Ayo kita belajar. Saya harap semua berlomba dewasa. Ya. Remaja, pemuda, guru sekolah minggu, aktivis. Jangan bilang, ah saya gak mau lagi. Dia gak datang, dia gak tanggung jawab. Loh dia gak tanggung jawab biar dia. Biar jadi makan setan. Jangan kau ikut-ikutan. Cukup satu korban. Kau kerjakan. Masa saya tinggal sendirian pak? Bagus kau sendirian. Berarti Yesus beri kau proyek besar. Daripada bagi tiga, makan sendiri. Tapi jangan cuma uang yang kau mau dari Tuhan. Kepercayaan pelayanan itu. Saya sudah berjibaku dan bersyukur kepada Tuhan. Banyak sekali mengerjakan dari nol. Sekolah anak-anak India di Pasar Baru saya kerjakan dari nol. Sampai kemudian Tuhan percayakan sama saya 11 apa 12 murid dulu ya. 3 aja ini 8 India. Tapi ngajar sekolah minggu itu yang paling bengek kurasa. Karena mesti aku datang pagi-pagi. 1,5 jam mesti buang waktu jemputin anak-anak itu. Tidur pula lagi dia. Tunggu lagi. Eh, bangun lo, bangun lo. Om Big Man datang lo. Bapak sebentar ya, kata bapaknya lagi. Eh, duduk-duduk pak. Dikasihlah minum susuin dia ini kan. Pakai kain sarung pula lagi bapaknya. Ngerokok lagi. Gimana? Merokok pak. Ah, gila lo. Tunggu itu anak dapat satu. Satu setengah jam. Baru masuk sekolah minggu. Baru mulai. Ya dia kan memang orang Hindu. Kagak ke gereja kan. Bapaknya senang-senang aja karena diajar. Dan memang saya bersyukur anak-anak itu banyak yang agak berubah lah. Kalau ada persoalannya orang tuanya kan nitip, pak tolong diomongin loh. Anak saya gini gitu ya. Jadi pulang makin baik itu anak. Senang banget dia nitip. Cuma dalam hatiku kurang ajar juga nih orang tua. Dia kira kali kita mesin perbaikannya. Tetapi itu fakta. Capek. Saya laki-laki yang keras, tahan banting. Ya, saya bukan orang cengeng terhadap sakit. Ya. Tapi saya mau belajar mencintai Tuhan juga sungguh-sungguh. Dulu ada ide Kamis Ceria dari Bandung dikembangkan. Di tempat tinggal saya ngontrak rumah kecil di Keramat Jaya itu. Saya bikin Rabu Ceria. Anak-anak saya kumpulin. Ya. Ada 8 anak itu anak-anak yang saya ajarin tiap hari Rabu. Tetapi nice, hari ini baru saya bilang, thanks God. Banyak hal yang Tuhan beri pada saya. Tuhan baik, yes. Karena itu ayo kita lakoni yuk. Dalam lakon kita. Di mana kita ada. Ya. Jangan lihat yang sana yang begini. Karena semakin banyak kau melihat dan tahu tidak mengerjakan demi Tuhan yang hidup. Engkau sedang bersama dengan setan. Kalau lihat yang salah, perbaikilah. Kalau lihat yang lemah, bantulah. Tapi kalau orang bebal, tinggalkanlah. Jangan memberi mutiara itu pada babi. Maka saya percaya semua kita kalau berpacu-pacu ya. Berlomba-lomba melakukan best of the best dalam hidup kita. Alangkah indahnya. Ya, sekolah minggu terus bertanding untuk yang lebih bagus lagi. Gimana belajar kerjasama satu dengan lain. Tapi jangan belanak belonok mau-mau sendiri. Enggak ada berorganisasi baik. Pemuda juga begitu, terus sama-sama. Bagaimana memikirkan kebersamaan. Saya gak cocok sama dia. Tapi belajar gimana belajar menyukai yang gak cocok itu. Di gereja juga sama ya. Yang lain juga. Kan langkah senangnya tuh. Aku akan berjungkir balik untuk berkhotbah. Dan tidak akan main-main aku khotbah. Artinya engkau tidak akan mendengar ulang-ulang terus bolak-balik. Itu lagi gak ada mutunya. No. Saya akan berjuang jungkir balik. Tapi kan kalau denger nyanyi, paduan suara, The Couples bagus. Kita juga, ayo God, thanks. Ya. Lihat anak-anak nyanyi, wah haleluya bagus. Jangan juga anak suruh nyanyi, eh kan anak kok gak nyanyi? Kagak ada yang ngelatih. Luciano kan bisa, gak mau. Aduh. Kenapa orang hobi sekali mau ke neraka ya? Kadang saya juga bingung. Tuhan kasih mudah ke surga, cuma giat kau lakukan yang harusnya. Apa sulitnya? Tuh kalau kau lakukan juga ya. Kamu yang akan diberkati. Kalau kamu nyanyi dan rajin latihan, capek-capek. Tapi suaramu makin bagus enggak? Pasti makin bagus. Kalau saya khotbah dan saya belajar terus, saya makin pintar. Enggak ada yang rugi kok. Kamu ngajar terus pikirin lagi, dipikirin, dipikirin. Lama-lama kamu akan jadi guru yang paling hebat. Anak-anak suka dengan kamu. Dan kau tahu kalau guru dicukai sama murid sekolah minggunya, itu hidupku. Anak-anakku itu berdoa untuk aku. Saya paling seneng kalau pas ketemu. Aduh Covingman, kita doain Covingman terus. Eh bisa ketemu gitu ya. Pas lagi udah gede-gede gitu ya. Rasanya oh God. Yang benar kamu. Iya Covingman, kadang-kadang kita lagi keingatan gitu ya. Ingat dulu Covingman marahin. Pikir-pikir benar juga ya. Rasanya seneng sesudah. Ya. Tapi kalau anak sekolah minggu itu kau tahu. Kalau misalnya sekolah minggu ya, kesel dia pulang dari laporan bapak emaknya. Mama, doa dong ma, doa apa? Doa dong sama Tuhan Yesus. Kenapa? Supaya guru sekolah mingguku diganti. Aduh, itu laporan paling gak enak ke surga itu. Tuhan tolonglah ganti guru sekolah mingguku. Payah kali dia. Bintang film banget. Datang hari ini hilang 2 bulan. Iya. Jangan sampai jemaat berdoa, Tuhan gantilah pendeta ini. Payah dia ini. Saya akan berdoa supaya banyak orang berdoa untuk saya. Karena bagiku itu upah. Ya. Jadi kalau kalian mendoakan saya demi Tuhan yang hidup, saya dapat upah yang tinggi. Ya, dan saya berasa kalau saya didoakan. Hidup saya, hari-hari saya, sometimes kepekaan kita. Ya. Karena itu biarlah kita sungguh-sungguh dalam hidup kita melakukan apa yang Tuhan mau. Menjalani hari-hari kita sehingga seperti kata Paulus, jangan sekali-kali memberi keuntungan kepada iblis di dalam gereja kita. Jangan ributkan yang gak perlu. Jangan terlalu bernafsu dan memaksa orang lain untuk melakukannya. Jangan paksakan apa maumu. Tapi mari kita sama-sama. Standarnya apa? Benar. Dan benar. Dan benar. Kalau itu benar, jalankan. Jangan tanya seleramu. Tapi kalau itu salah, biarpun kau suka, jangan lakukan itu. Tuhan menolong kita menemukan kesejatian hidup pelayanan. Dan biar masing-masing kita berpacu. Memberikan yang terbaik yang kita punya. Untuk terus maju demi kemuliaan Tuhan kita. Kita berdoa. Kita ambil waktu teduh sejenak. Coba tanya hatimu. Berapa yang Tuhan berikan kemampuan padamu. Dan apa yang sudah kau berikan pada Tuhan. Ketika kau bertanya apa yang sudah kau berikan pada Tuhan. Tanya lagi batinmu. Apakah yang kau berikan sudah sepenuhnya atau baru separohnya? Entah ketika saudara memimpin pujian, entah ketika saudara menjadi singer, entah ketika engkau bermain musik, entah ketika engkau usher greeter, entah ketika engkau menjadi pengurus, entah ketika engkau mempersiapkan segala sesuatu tugas pelayanan. Tanyakan batinmu. Kalau engkau merasa belum, katakan Tuhan tolong aku. Karena kelalaian, apalagi kemalasan, apalagi mau benar sendiri, hanyalah menguntungkan setan. Masakan iya, kita biarkan setan berpesta pora di gereja kita. Berdoalah, supaya kita menjadi orang yang peka, saling mengingatkan satu dengan yang lainnya, mengingatkan kawan-kawan, supaya jangan terjebak dan jadi salah. Berdoalah menjadi orang yang tidak hanya mencintai diri tapi mencintai Kristus, Tuhannya. Lebih dari segalanya. Bapa dalam surga, terima kasih